salah dan dosanya papa. Mengapa seolah dia yang salah, padahal engkau lah yang menabrak. Rip yang listrik, rip yang listrik. Kalau kau suka bikin cerita drama, lebih baik kau jadi sutradara. Banyaknya cara untuk kau menghindar dari keadilan, keadilan. Buktikan saja kalau memang kau tak bersalah. Jawablah semua tuduhan dengan gagah. Cuma satu solusinya, kamu tak berpura-pura seakan kamu sekarang sedang sekarat. Rakyat sudahlah bosan dengan permainan. Jangan jadikan negara kita panggung dagelan. Takutnya kita nanti kamu alasannya mati atau kamu jawab saya amnesia. Dengklot dan buridam, aku salut padamu. Alasan tebermutu untuk menutup dirimu. Oh darling, kasihanilah tiang listrikmu. Apa salah dan dosanya papa? Mengapa seolah dia yang salah, padahal engkau lah yang menabrak. Rip tiang listrik, tiang listrik. Kalau kau suka bikin cerita drama, lebih baik kau jadi sutradara. Banyaknya cara untuk kau menghindar dari keadilan, dari keadilan. Stop, mandeko di se. Jangan teruskan alasan nabrak listrik. Trike kue pura-pura sekarat ning rumah sakit dengan benjolan dasmu pencet. Sabah kau yem slowly Wallace baby baby. Kamu kira kita anak dungu tak berarti? Rungok no, kita ngakan jungkel-jungkel nganti ning ati ne mangkel muka kowe para tekus dihukum nganti mampus. Duridam, salut padamu. Alasan tebar mutu untuk menutupi dirimu. Oh darling, kasihan tiang listrikmu. Apa salah dan selesai? Eh, ngak boleh lah wes. Hei.